kajian sesuai dengan nas tadi atau ayat tadi. Salah satu ujian atau bentuk ujian dalam perjalanan hidup tersebut adalah sering kita menghadapi ketidakpastian. Kebanyakan orang itu menghadapi ketidakpastian itu dengan sesuatu yang dia tidak menerima. Dia berharap, kebanyakan orang berharap sesuatu yang pasti, menginginkan sesuatu yang harus segera, instan. Sehingga keadaan dia seperti itu dalam menghadapi ketidakpastian tersebut akan menimbulkan adanya gangguan psikis, atau disebut juga gangguan psikologis, yang akan menyebabkan dia menjadi khawatir, resah, gelisah, dan kalau berlebihan bisa menjadi depresi. Walaupun nas tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya, dan kita harus mengimani kebenaran nas tersebut bahwa hidup adalah penuh dengan ujian, antara lain di antara bentuk ujian adalah ketidakpastian sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Para praktisi pendidikan dalam hal ini adalah psikologi. Mereka menamakan dirinya adalah pemerhati atau praktisi psikologi Islam, mengadakan penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hal yang pokok, sumber utama gangguan psikologis seseorang, baik itu berupa kegelisahan, keresahan, dan sebagainya, itu disebabkan karena ketidakmampuan memberi toleransi terhadap ketidakpastian tersebut. Saya ulang lagi, hal yang pokok yang dapat menyebabkan gangguan psikis atau psikologis seseorang adalah ketidakmampuan orang tersebut untuk mentoleransi ketidakpastian yang dihadapi tersebut. Apabila seseorang merasa bahwa dirinya mampu mengontrol hidupnya yang tidak pasti tersebut, dia merasa mampu, kemudian dia bersegera, tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu, dia selalu mengharap yang pasti-pasti saja, maka dia akan mengalami gangguan-gangguan psikologis, hidupnya tidak akan bisa tenang. Dan orang-orang seperti inilah yang tertipu dengan keadaan dunia ini, ya. Karena sesungguhnya dunia itu adalah menipu. Wa mal hayatu dunya illa mataul hurur. Tidaklah dunia itu kenikmatan, tidaklah dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Ini. Jadi intinya bahwa kenapa seseorang itu mengalami gangguan psikis atau psikologis? Karena ketidakmampuannya mentoleransi keadaan yang dihadapi yang serba tidak pasti. Itu adalah intinya di situ. Bagi orang yang mampu mentoleransi keadaan yang dihadapi yang selalu berubah-ubah tersebut, maka dia akan bisa merasakan ketenangan. Sebagai contoh, apabila di dalam sebuah rumah tangga dalam mendidik anak-anak, sepasang suami istri, pastilah salah satu atau bahkan kedua pasangan tersebut akan melihat pasangan yang lainnya atau melihat pasangannya, kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Kadangkala dia senang dengan perilaku pasangannya, kadangkala tidak suka. Apabila dia memiliki sifat yang serba ingin instan, serba apa namanya pasti, dia memiliki sifat yang tidak toleran terhadap ketidakpastian tersebut yang dihadapi, maka muncullah sifat marah, terus kemudian emosional, sifat egois dan sebagainya, yang justru nanti akan menyebabkan si pemilik sifat tersebut yang akan mengalami gangguan psikis. Mungkin orang yang dimarahi, ya, itu tidak mengalami hal-hal gangguan psikis kalau yang dimarahi itu bisa memberikan toleransi terhadap orang yang marah tersebut. Tapi kalau orang yang marah di hati atau penyakit jiwa, penyakit kejiwaan, itu adalah pada ketidakmampuan seseorang memberikan toleransi kepada keadaan yang dihadapi yang serba berubah-ubah. Demikian juga dalam pendidikan. Pendidikan adalah termasuk salah satu hal yang ada dalam kehidupan keseharian. Maka dalam menghadapi hal ini, sesungguhnya ujian ini adalah juga apa, pendidikan ini adalah sebenarnya adalah ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikannya adalah masuk dalam kehidupan dunia. Maka dalam pendidikan pun banyak hal-hal yang berubah-ubah, banyak ketidakpastian dalam pendidikan. Termasuk di antara kita pada saat kita mendidik anak-anak kita, pastilah kita mengalami kegundahan. Karena apa? Kita belum tahu nanti anak kita akan menjadi apa. Itu adalah hal-hal ketidakpastian. Nah, dengan ketidakpastian tersebut, apabila kita selalu berharap harus ini, harus itu, harus nuruti kemauan saya, harus ada, saya harus memperoleh ini, saya harus memperoleh itu, kemudian tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan yang dilakukan anaknya, atau tidak memberikan toleransi ketidakpastian yang terjadi pada anaknya, maka dia akan gelisah, dia akan merasa khawatir, dan lebih parahnya lagi dia bisa depresi. Karena apa? Karena dia ingin segala sesuatu itu instan. Nah, inilah yang disebut dengan tertipu dengan kenikmatan dunia, yang mana dunia itu selalu tidak pasti. Ini. Nah, kemudian kita terapkan masalah ini, kita sudah tahu sumbernya. Maka apabila kita melihat sosok pribadi, terus kemudian yang paling awal dalam kita mendidik anak kita adalah memperbaiki pribadi terlebih dahulu, ya. Kita berusaha untuk memperbaiki diri dari penyakit-penyakit yang justru membahayakan kita, yang kebanyakan di antara manusia itu tidak mengetahui atau tidak merasakan bahwa dirinya mengidap penyakit, yang dalam hal ini adalah penyakit hati. Beda dengan penyakit badan, maka orang yang mengidapnya akan terus atau mudah dengan sendirinya akan merasakan gejalanya. Tapi kalau penyakit hati, banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa dirinya berpenyakit. Ini yang sulit sekali kadang-kadang dihilangkan, kecuali orang tersebut mau merenungi, mau mengoreksi diri, dan itu insya Allah akan ketemu penyakitnya dan dia berusaha untuk mengobatinya. Ini. Nah, jadi dalam kondisi pribadi tersebut, apabila dalam mendidik anak-anaknya kemudian terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit yang paling berbahaya di dalam pendidikan ini itu adalah tidak ikhlas. Lebih parahnya tidak ikhlas itu adalah kepada kesyirikan. Kemudian di bawahnya kesyirikan, yaitu syirik kecil, adalah riya. Ini adalah penyakit-penyakit yang berbahaya dalam pendidikan. Munculnya riya itu kenapa? Karena tadi dia merasa bahwa dia mampu mengendalikan segala sesuatu yang apa terjadi pada kehidupannya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan ini adalah penuh dengan ujian, penuh dengan ketidakpastian. Ini. Nah, oleh karena itu apa dia merasa bahwa dia mampu, itulah yang justru dengan dia melakukan penyimpangan terbesar, yaitu berupa riya atau bahkan lebih parahnya adalah syirik, maka dia tidak akan bisa merasakan ketenangan di dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, agar kita tidak mengidap penyakit tersebut, selalulah memohon kepada Allah untuk bisa ikhlas semata-mata beribadah mendidik anak hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyakit yang pertama yang paling berbahaya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bawahnya tadi adalah riya, karena riya adalah termasuk syirik kecil. Ini terkait dengan apabila ketemu dengan Allah, apa namanya, terkait dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit lain yang terkait dengan pribadi seseorang yang tidak berhubungan dengan orang lain, yaitu ada penyakit minder pada diri seseorang. Ini penyakit pribadi. Rasa minder ini tidak terikat dengan pengaruh dari apa namanya tidak terikat dengan orang lain, karena ini adalah sifat seseorang yang sifatnya adalah privasi. Ini ada seorang yang minder untuk mendidik anak-anaknya, merasa bahwa dirinya tidak mampu, merasa bahwa dirinya itu bukan seorang guru, merasa bahwa dirinya mungkin orang yang apa namanya pas-pasan dalam ekonomi, merasa bahwa dirinya orang yang memiliki trauma masa lalu yang tidak baik. Ini adalah sifat minder. Ini pun juga akan menyebabkan kegundahan, kegelisahan, dan parahnya menjadi depresi atau istilahnya gangguan psikis. Nah, di samping mungkin dia terlalu merasa dirinya mampu, itu juga akan menyebabkan kegelisahan. Kemudian apabila dia merasa dirinya tidak mampu sama sekali, itu juga akan menyebabkan kegelisahan pada dirinya. Ini penyakit yang terjadi pada pribadi seseorang. Nah, pribadi seseorang yang pertama tadi adalah apa namanya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sifat yang lain adalah kebalikan dari minder, itu adalah ujub. Merasa bahwa dirinya itu sudah hebat, ya. Merasa dirinya orang kaya, pasti dia menjamin anakku pasti nanti akan menjadi orang yang sukses. Padahal sebagaimana disebut tadi, hidup itu penuh ujian, penuh ketidakpastian. Nah, apabila dia merasa ujub, ya, merasa dirinya mampu mengontrol segala kehidupannya, maka akan menimbulkan gangguan psikis tersebut. Maka dia akan stres, dia akan gelisah dan sebagainya. Ini. Terus seandainya kemudian pribadi tersebut ketemu dengan atau berhubungan dengan pasangan, terkait dengan pasangannya, apa yang harus dilakukan, ya, terkait dengan penyakit-penyakit yang terjadi antara dia, hubungan dia dengan pasangannya. Yang pertama adalah dengan pasangan itu kadangkala muncul pada pribadi seseorang itu penyakit yang dinamakan penyakit egois, ya. Dia ingin menangnya sendiri, ya. Ingin menangnya sendiri, bahkan juga diikuti dengan sifat sombong. Itu juga penyakit pendidikan. Merasa dirinya sudah menguasai ilmu pendidikan, menguasai ilmu parenting, sehingga menganggap pasangannya yang tidak paham tentang ilmu itu diremehkan oleh dia, ya. Menuntut pasangannya sempurna seperti dia, padahal dirinya sendiri pun sebenarnya tidak sempurna. Ini adalah sifat-sifat egois. Apabila seseorang memiliki sifat ini, nah, maka terjadilah gangguan psikis atau psikologis yang menyebabkan ketidaktenangan pada kehidupannya. Maka oleh karena itu, kalau sudah terkait dengan pasangan ini, banyak-banyaklah memberikan toleransi. Kekurangan pasangan kita, kita maklumi, ya. Kelemahannya mungkin bisa kita bantu. Nah, dengan memaklumi atau dalam bahasa mentoleransi atau memberikan undur, inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi lebih tenang, terhindar dari gangguan-gangguan psikis. Kemudian sifat lain adalah sifat hasad atau dengki. Dengki tidak harus dengan orang lain, kadangkala antar pasangan pun ada sifat dengki atau hasad. Melihat suaminya yang mungkin berhasil dalam suatu bidang, sementara si istri itu tidak berhasil dalam bidang tertentu, akhirnya muncul rasa hasad, ya. Rasa iri, ya, terhadap suaminya. Nah, inilah akan menyebabkan gangguan psikis pada seseorang yang memiliki sifat iri pada pasangannya ini, ya. Belum tentu pasangannya yang diirini, yang dihasati itu dia menderita, karena bisa jadi yang dihasati itu dia bisa mentolerir sifat-sifat yang dilakukan oleh pasangannya. Maka tetap tenang-tenang saja dia. Dia tetap bahagia saja. Justru orang yang memiliki penyakit-penyakit pendidikan ini atau istilahnya penyakit-penyakit kejiwaan inilah yang dia akan hidupnya akan menderita. Maka hilangkanlah rasa hasad, ya, rasa dengki, rasa iri kepada pasangan kita. Apabila pasangan kita ternyata dia karirnya melejit, ya, sementara sementara yang istri atau mungkin suaminya karirnya tidak begitu melejit, ya. Seperti contoh yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang sukses dalam bidang perdagangan, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW waktu itu sebelum menikah dengan beliau hanya seorang yang disuruh apa namanya dan yang dititipi barang oleh Khadijah radhiyallahu anha. Namun rasa hasad tidak ada pada diri Khadijah maupun diri Nabi Muhammad SAW, sehingga keluarga tersebut harmonis, ya. Masing-masing saling menghargai walaupun secara status sosial tidak sama. Ini. Terus selanjutnya ada penyakit juga, penyakit kejiwaan yang terjadi pada pribadi seseorang kepada pasangan, yaitu sifat dendam, ya. kadangkala dalam sebuah perjalanan pernikahan sepasang suami istri ada hal-hal awal-awal penghidupan atau awal-awal berumah tangga, ada hal-hal yang mungkin salah yang diperbuat oleh pasangannya. Kesalahan tersebut akhirnya membuat suami atau istrinya itu sakit hati, ya, merasa direndahkan, merasa dirinya tidak dihormati dan sebagainya. Akhirnya ada trauma pada dirinya. Nah, kalau kita tidak mentoleransi keadaan yang serba tidak pasti ini, itu akan terbawa sampai berlarut-larut, ya, sampai tua. Maka itu ya seumur-umur akan mengalami gangguan psikis, hidupnya tidak pernah tenang karena dendam tersebut. Tapi kebanyakan manusia itu tidak merasakan bahwa itu adalah penyakit yang ada pada dirinya. Karena selama ini kebanyakan orang tahu penyakit yang ada pada badannya, tapi sesungguhnya dalam hati kita itu banyak sekali penyakit yang kita tidak tahu kecuali kita merenungkannya. Itu antara lain sifat dendam ini. Nah, dengan sifat dendam ini seringkali seorang pasangan itu sering mengungkit-ungkit masa lalu. Apabila terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, masa lalu selalu diungkit, ya, karena trauma. Ini adalah sifat dendam, ya, yang seharusnya tidak terjadi pada sebuah pasangan, dan ini akan berpengaruh sekali terhadap pendidikan terhadap anak-anaknya. Ini. Nah, oleh karena itu maka ini penting sekali dalam mendidik anak-anak antara pasangan suami istri untuk saling memberi toleransi, ya, untuk saling memberikan udzur, ya, untuk memberikan keringanan bahwa masing-masing memiliki kekurangan dan masing-masing memiliki kelebihan, sedangkan yang dihadapi dalam kehidupan ini selalu berubah-ubah dan penuh dengan ketidakpastian ini. Terus seandainya pribadi tersebut, ya, berinteraksi dengan anak, dalam berinteraksi dengan anak ini pun juga banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan pendidikan terhadap anak, ya. Antara lain orang tua yang terlalu obsesif. Obsesif di sini adalah orang tua yang terlalu banyak menuntut, ya. Jadi seolah-olah bahwa dirinya orang tua itu sudah sukses, akhirnya dia ingin menurunkan suksesnya kepada anaknya, sehingga terlihat terlalu banyak mengatur, terlalu banyak menuntut, bahkan memaksa anaknya untuk menjadi dirinya, yaitu orang tuanya itu. Ini adalah terlalu obsesif. Padahal keadaan anak berbeda dan keadaan anak selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Nah, apabila orang tua terlalu obsesif merasa bahwa dirinya bisa mengendalikan anaknya, itu berarti dia tidak memberikan toleransi terhadap anaknya tersebut. Nah, tidak memberikan toleransi inilah yang menyebabkan gangguan psikis pada orang tua tersebut. Ya. Terus kemudian antara lain pribadi tersebut dalam mendidik anaknya kadangkala juga berinteraksi dengan orang lain. Ya. Dalam berinteraksi orang lain ini pun juga butuh toleransi, ya, karena dengan toleransi itulah yang kita bisa memaklumi, ya, kekurangan-kekurangan dan ketidakpastian tersebut. Sebagai contoh misal ketika anak kita mendidik anak kita kemudian berinteraksi orang lain, ya, yang namanya anak, ya, itu kalau dia sudah bersosial maka seringlah terutama anak-anak yang egonya belum tuntas itu terbentur dengan masalah sosial sehingga sering terjadi pertengkaran pada diri anak, ya, sering terjadi pertengkaran pada diri anak. Nah, apabila kita melihat pertengkaran tersebut kita sebagai orang tua, maka kita harusnya memberikan toleransi kepada pertengkaran anak tersebut, namanya juga anak-anak itu, ya. Kita memberikan toleransi apabila kita terlalu obsesif, ya. Anak harus seperti orang dewasa dan sebagainya, maka kita akan mengalami gangguan psikis. Kita bisa menjadi khawatir, gelisah, stres dan sebagainya. Maka banyaklah kita memberikan toleransi, oh itu namanya anak-anak, ya. Jadi sabar, ya, sabar menghadapi hal tersebut ini. Nah, yang lebih parah lagi apabila, ya, anak-anak bertengkar, ya, kemudian kedua orang tuanya tidak sama-sama tidak memberikan toleransi, akhirnya kedua orang tuanya ikut campur, justru ini akan memperparah, ya, akan memperparah keadaan, sebab anak tidak memiliki rasa dendam, ya, sebentar dia nanti akur, sebentar lagi bertengkar, sebentar lagi akur lagi, itu sudah wajar pada diri anak. Namun apabila kedua orang tua sudah ikut campur, itu bisa berlarut-larut, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai seumur hidup, ya. karena dendam pada diri anak itu berbeda dendam dendamnya pada diri orang tua. Maka oleh karena itu apabila terjadi pertengkaran pada anak, ya agar kita tidak terkena penyakit, ya penyakit psikis tersebut, ya maka kita berilah ya toleransi kepada anak-anak kita bahwa itu adalah anak-anak. Gitu. Nah toleransi inilah yang membuat akhirnya kita bisa menjadi lebih tenang, ya kita tidak selalu menuntut segala sesuatu harus instan, ya semuanya adalah dengan proses. Nah ini apa antara lain contoh-contoh ya penyakit pendidikan. Dalam hal ini sebenarnya penyakit pendidikan itu bukan pada diri anak, ya tapi sebenarnya penyakit pendidikan yang paling utama adalah pada diri orang tua. Nah penyakit pendidikan pada diri orang tua ini ada dua sumber pengaruh, yaitu pengaruh dari luar dan pengaruh dari dalam. Yang paling berbahaya adalah pengaruh dari dalam diri orang tua. Oleh karena itu membahas tentang penyakit pendidikan ini sebenarnya membahas tentang penyakit hati yang ada pada diri orang tua atau pendidik. Nah oleh karena itu kaum muslimin, ya para praktisi pendidikan, para orang tua, hendaklah ya kita selalu waspada dengan penyakit-penyakit pendidikan ini yang justru akan membahayakan terhadap pendidikan anak-anak kita. Dengan niat baik saja kita tidak cukup, ya karena niat baik saja belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah dengan niat baik kemudian menggunakan metode yang Rasulullah SAW contohkan, ya insya Allah itu akan menjadi lebih baik. Jadi niat dan cara yang benar itulah yang akan apa namanya menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, untuk menghadapi, kita kembali kepada Al-Qur'an ya, untuk menghadapi ketidakpastian ini ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 5 berfirman ya, inna fi dzalika la ayatan likulli sabarin syakur. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang 5. Jadi untuk mengatasi ujian tadi, keburukan dan kebaikan, hal yang tidak pasti tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya untuk menghadapinya, yaitu dengan bersabar dan bersyukur. Ketidakpastian itu ada yang positif menurut kita ya, ada yang negatif. Apabila yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai atau negatif, maka kita bersabar. Dan apabila yang terjadi itu pada diri kita itu sesuatu yang kita sukai, maka kita harus bersyukur. Nah, dengan sabar dan syukur inilah yang disebut dalam penelitian tadi adalah toleransi itu tadi. Toleransi. Ya, yang tidak suka bersabar, yang suka bersyukur sehingga tidak berlebihan ini. Nah, sehingga dengan sabar dan syukur inilah kemudian seseorang akan bisa memperoleh kebahagiaan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Ya. Walaisa dzaka li ahadin illal mukmin. Dan tidak akan diperoleh keadaan ini kecuali pada orang mukmin. In asobathu syarra syakara fakana khairullah. Apabila orang mukmin tersebut itu mendapatkan nikmat, jadi kondisinya sedang dapat nikmat, maka dia bersyukur dan dengan syukurnya itu akan membahagiakan dia dan itu baik bagi dia. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairullah. Dan apabila orang mukmin itu mendapatkan musibah, ya, kesempitan rezeki, sakit dan sebagainya, maka dia bersabar dan dengan sabarnya itu maka itu baik bagi dirinya dan akan membahagiakan dirinya. Ini solusi yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, di Al-Qur'an dan Sunnah, ya, bagaimana mengatasi ketidakpastian atau ujian tersebut, ya. Sesungguhnya tidak diteliti pun tidak masalah ya, karena sesungguhnya Quran itu sudah hak ya, kebenarannya tidak diragukan lagi ya. Nah, penelitian itu mungkin bisa jadi untuk membuktikan bagi orang-orang yang tidak yakin betul ya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya dengan ditunjukkan secara logika dan hasil penelitian mereka mau menerima tentang apa sebenarnya kandungan isi Al-Qur'an tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan tentang penyakit pendidikan ini terkait dengan psikologi sebenarnya ya. Di dalam Islam itu zaman dahulu enggak ada istilah psikologi sebenarnya. Psikologi itu adalah akhir-akhir ini, bahkan ini yang terbaru ada istilah psikologi Islam. Psikologi Islam ini di dunia ini digagas oleh Profesor Malik Badri. Dan beliau masih hidup sampai saat ini, ya, masih hidup sampai saat ini. Nah, sebenarnya apa sih psikologi Islam itu? Kemudian kalau kita kait-kaitkan, ternyata dulu para ulama sudah membahas tentang ini, yaitu kitab-kitab Tazkiyatun Nafas, ya. Itu baik yang di apa namanya ditulis oleh Ibnu Taimiyah maupun ditulis oleh Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Sebenarnya dari zaman dulu sudah ada. Nah, istilah psikologi Islam itu sebenarnya adalah istilah baru, namun esensinya adalah sebenarnya adalah itu adalah ajaran dari Islam yang terkait dengan masalah kejiwaan, tentang tazkiyatun nafas dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati tersebut yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita, yang bisa menyebabkan gangguan atau trauma psikis pada diri kita. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Oleh karena itu, perbanyaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, tanpa kita mengenali penyakit itu, maka tidak bisa hilang. Kita bisa menghilangkan penyakit itu apabila kita merasa bahwa diri kita itu mengidap penyakit tersebut, dan itu butuh perenungan. Demikian, ya. Wallahualam bisawab. Kemudian saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema penyakit pendidikan. Semoga bermanfaat bagi pendengar sekalian. Dan selanjutnya akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan bagi keluarga Qurani sekalian yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 089539903017. Masih tersisa 30 menit ke depan insyaallah. Silakan, kami ulangi sekali lagi. Kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 089539903417. Dan langsung saja kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datangnya dari seseorang yang baru bergabung dengan Radio Mutiara Quran, yaitu dari media di Kaliwungu. Beliau bertanya, Ustadz, mohon dijelaskan apa maksud menyelesaikan ego dan hukumnya bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, dari hamba Allah, ya. Media. Oh, media yang ada di Kaliwungu Kendal, ya. Apa yang dimaksud dengan penuntasan ego, ya, dan bagaimana hukumnya? Penuntasan egosentris, sesungguhnya ego itu masa emas penuntasannya adalah usia 0-7 tahun, di mana 0-7 tahun itu anak merasa bahwa dirinya adalah yang paling penting dari semua yang ada di dunia ini. Bahkan dirinya merasa pusat dari alam semesta ini, karena merasa diri yang paling penting. Maka tidak heran apabila kita melihat ada anak kecil, ya, dengan pedenya dia menangis di tengah halaqoh yang sangat penting sekali. Karena apa? Dia merasa dirinya penting, ya, karena merasa nyaman, atau mungkin dia pingin apa, buang air dan sebagainya, ya. Itu menandakan bahwa memang anak kecil, terutama di bawah 7 tahun itu, sedang merasa dirinya adalah paling penting, atau istilahnya egosentrisnya sedang tumbuh-tumbuhnya. Dan apabila egosentris ini tidak dituntaskan, ya, dari kecil boleh dikatakan sudah banyak tekanan-tekanan, ya, sudah banyak beban pelajaran, sehingga dia tertekan, ya, merasa bahwa belajar itu tidak nyaman bagi dia, maka ego itu tidak hilang dan harus ditumpahkan, walaupun mungkin dia sampai dewasa, ya, sampai dewasa. Maka mumpung dia masih kecil, ya, sebelum dia 7 tahun, dahulu dia mungkin nakal, tidak mungkin senakal orang yang sudah dewasa, tidak lebih membahayakan dibanding orang dewasa. Seandainya mungkin kecil itu dia sedang menuntaskan egonya, sedang bertengkar dengan temannya, insya Allah lebih aman daripada dia bertengkar apabila sudah remaja atau dewasa, itu lebih berbahaya itu. Maka mumpung dia masih kecil, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menuntaskan ego cucunya pada saat beliau mendidik anak-anak kecil, itu egonya dituntaskan semuanya, tidak ada beban syariat, tidak ada beban pembelajaran tentang kognitif, ya, atau pengetahuan pada anak-anak kecil. hanya disenangkan oleh Nabi SAW, yaitu Nabi menuntaskan egonya. Nah maka kalau dilihat dari hukumnya, ya itu adalah sebuah keharusan, ya. Karena apa? Kalau ego tidak dituntaskan, itu akan membahayakan, terutama dalam psikis dia apabila dia sudah besar. Sebagai contoh yang sangat sederhana, anak yang waktu kecilnya itu mungkin senangnya coret-coret, ya, coret-coret tembok, ya, coret-coret meja, segala sesuatu ingin dia coret-coret. Karena apa? Karena mungkin dia potensinya adalah seorang yang senang menggambar, ya, senang mendesain. Tapi oleh orang tuanya atau pendidiknya sering dimarahi, ya, sering dilarang, sering dicegah, ya, bahkan kadangkala juga mungkin dipukul dan sebagainya. Itu egonya tidak akan tuntas, dia itu bahkan tertekan. Tidak tuntasnya ego karena tekanan itu. Nah, itu akan bisa meledak apabila merasa dirinya sudah kuat. Mungkin pada saat dia sudah SMA, dia sudah remaja, merasa dirinya kuat. Seandainya dia lari dari rumah pun merasa dirinya bisa hidup, gitu. Akhirnya di situ tumpah, ya, tumpah. Yang dulu mungkin saya enggak boleh coret-coret tembok, nah karena mungkin lagi coret-coret di rumah, dia keluar. Dia akan mencoret-coret tembok yang ada di tepi-tepi jalan di perkotaan-perkotaan. Terjadilah vandalisme dan sebagainya. Ini sebagai contoh ego, ya. Terus kemudian mungkin waktu kecil dia egonya ingin bertengkar dengan teman atau saudara yang sama-sama kecil, tapi ternyata orang tua selalu mencegah, selalu menekan dan sebagainya. Itu nanti bisa meledak apabila dia sudah besar atau remaja. Bisa jadi nanti pas dia remaja, karena merasa kecilnya ingin bertengkar selalu tidak boleh, ego itu menuntut, ya, ego itu menuntut, akhirnya dia tawuran itu. Nah inilah pentingnya penuntasan ego. Dan bahkan kita orang tua pun, apabila ego masa kecilnya tidak tuntas, maka menjadi orang tua pun juga tidak tuntas. Menjadi orang tua tapi masih egois, itu kan sifat anak kecil, ya. Masih pemarah itu juga sifat anak kecil, menang sendiri, ya, mudah tersinggung, itu sifat-sifat anak kecil. Itu sebenarnya penyakit jiwa bawaan dari akibat ego tidak tuntas. Nah, maka perlu kita melakukan apa namanya tazkiyatun nafas, ya, muhasabah, merenungi bahwa dalam diri kita itu ada penyakit. Setelah kita mengetahui, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tanpa kita menyadari bahwa itu kita memiliki penyakit, enggak akan bisa sembuh, ya. Dan kita enggak menyadari kalau bahwa sebenarnya kegelisahan kita, ketidakbahagiaan kita dalam hidup itu ya karena penyakit itu. Cuma kita enggak sadar dalam diri kita ada penyakit tersebut. Demikian wallahualam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, untuk orang tua yang suka masih bermain game, apakah sama, Ustaz? Egonya belum tuntas, Ustaz. Iya. Pertanyaan berikutnya, orang tua yang masih suka main game, dilihat kalau dia bermain gamenya dalam rangka mendidik anaknya, yaitu insya Allah ta'ala egonya sudah tuntas. Tapi kalau dia bermain game dalam rangka memuaskan dirinya, ya, karena mungkin masa kecilnya dulu tidak pernah, ya, atau mungkin dia baru melihat mainan seperti itu setelah dia tua kemudian tertarik dan memuaskan dirinya seperti anak kecil, itu pertanda egonya tidak tuntas. Nah, bagaimana untuk menghilangkan sifat tersebut? Ya, kalau orang tua bukan berarti terus akhirnya egonya dituntaskan, terus akhirnya terus main game terus kemudian melupakan tanggung jawab, tidak. Yaitu tadi dengan melakukan tazkiyatun nafas, menyadari bahwa dalam dirinya itu masih ada ego atau istilahnya inner child, ya, atau sifat kekanak-kanakan yang masih ada dalam dirinya. Kalau itu sudah menyadarinya, maka mohonlah kepada Allah untuk bisa menghilangkan apa namanya sifat kekanak-kanakan tersebut, sehingga betul-betul dia menjadi orang yang dewasa, betul-betul dewasa tulen, gitu. Demikian. Wallahualam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk media tadi yang bertanya di Kaliwungu, Kendal. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Nikel di Semarang Utara. Beliau bertanya, Ustaz, apakah karakter yang baik dari seorang ibu untuk diteladani untuk anak perempuannya, karena saya awam, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ibu Nika yang ada di Semarang Utara, ya. Apa karakter yang baik untuk seorang ibu bagi anak yang tertua? Perempuan. Anak perempuan, ya. Apa yang dilakukan ibu kepada anak perempuan? Kita lihat fasenya, ya, fasenya. Kalau dia masih kecil 0 sampai 2 tahun kita menyusui, ya, ibu menyusui sampai 2 tahun kemudian disapih. Terus kemudian 2 sampai 7 tahun itu dekatkan kepada ibu dan ayah. Nah, ibu tetap dekat kepada anak, ya ayah dan ibu dekatnya adalah sama, persentasenya sama. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar pada saat anak itu 3 tahun dia yakin bahwa dirinya adalah perempuan, ya. Karena dia akan membandingkan antara dirinya dengan ibu dan ayahnya, oh ternyata aku mirip ibu. Nah ini terkait dengan fitrah gender, ya, fitrah gender. Nah maka pada usia 0-7 tahun tadi, ibu itu adalah betul-betul dekat dengan anak, karena 0-7 itu betul-betul harus dibersamai oleh orang tua, karena bapak itu tugasnya antara lain mencari nafkah dan kadangkala kebanyakan itu keluar rumah, maka ibulah yang akan menjadi apa, madrasah awal bagi anak. Nah dekati mereka, bersamai mereka dalam rangka menuntaskan ego anak tersebut, ya, ego anak tersebut. Misal 0-7 tahun dia belum mau menggunakan hijab, ya, enggak masalah karena 0-7 itu belum ada beban syariat. Tapi kita mencontohkan kepada anak tersebut, anak itu melihat bahwa ibunya selalu berhijab apabila dia keluar, ya, apabila ibunya keluar, itu akan tertanam pada diri anak walaupun anak belum mempraktekkan. Jadi memberikan teladan yang baik, ya. Terus setelah anak itu umur 7 tahun, maka diperintahkan sholat, ya, diajari sholat. Tapi sebelumnya ditumbuhkan cinta sholat 0-7 tahun. Nah ini. Nah setelah diajarkan sholat itu, maka umur 7-10 tahun itu seorang anak perempuan didekatkan ke ibu, sedangkan anak laki-laki ke ayah. Tujuannya apa? Setelah anak tadi sebelum apa namanya 10 tahun, sebelum 10 tahun itu sudah mengenal dirinya laki-laki atau perempuan, nah maka setelah ketahuan bahwa dirinya perempuan, maka belajar dia sama ibunya, ya. Belajar sama ibunya bagaimana sih peran seorang perempuan 7-10 tahun, ya. 7-10 tahun. Ini dekat dengan ibu. Nah, kemudian setelah 10 sampai balik, ya, anak perempuan tersebut didekatkan ke ayah. Karena untuk belajar bagaimana memperlakukan seorang laki-laki, dan itu akan menjadi bekal dia ketika dia sudah menikah nanti. Jadi kesimpulannya, ya, seorang ibu bagi anak perempuan itu adalah sebagai suplai femininitas, ya, suplai keibuan, ya. Banyak sekali terjadi anak perempuan yang tomboy, ya. Anak perempuan yang apa namanya kelelakian itu antara lain disebabkan kurang dekat dengan ibu. Nah, oleh karena itu peran ibu adalah sebagai suplai feminitas. Bagaimana dia menjadi nanti seorang ibu, itu adalah tugas ibu yang mengajarkan. Nah, apabila dia banyak melihat sosok ibu, insya Allah suplai feminitas itu akan terpenuhi. Demikian wa alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian, semoga bermanfaat untuk Ibu Nika di Semarang Utara tadi yang bertanya, dan kita semua yang mendengarkan. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Hanif di Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah membebani anak usia 12 tahun dengan belajar nahwu dan sorof akan mengganggu psikologisnya Ustaz? Karena saya ingin anak saya bisa bahasa Arab, terutama bisa baca Arab gundul dengan kaidah nahwu sorof. Kami ucapkan syukron, terima kasih sebelumnya kepada Al Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, dari Abu Hanif di Semarang. Apakah mengajari ilmu nahwu sorof, ya, kepada anak yang sudah 12 tahun akan membebani psikisnya? Apabila fase-fase sebelumnya, ya, pada usia-usia sebelumnya itu fitrahnya sudah tumbuh sempurna, tidak masalah. Karena bahasa asing, ya, bahasa Arab bagi orang Indonesia itu adalah bahasa asing, itu mulai ditanamkan kepada anak setelah dia 10 tahun. Ya, 10 tahun itu dengan catatan bahasa ibu sudah tuntas. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan keseharian, yang dia gunakan dalam di rumahnya, ya, kemudian bergaul dengan teman-temannya, itu bahasa ibu. Apabila bahasa ibu sudah tuntas, maka dia baru belajar bahasa asing, ya. Jangan sampai belajar bahasa ibunya belum tuntas, ya, dia mengungkapkan sesuatu perasaannya kepada ibunya masih susah, sudah kemudian diajarkan bahasa asing, itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu psikisnya. Jadi catatannya adalah bahwa anak boleh diajarkan ilmu nahwu sorof yang lebih detail sehingga dia bisa baca kitab gundul, tapi dengan catatan bahasa ibunya sudah tuntas terlebih dahulu. Terus kemudian Di samping itu, ya, bahwa kecintaan dia terhadap belajar harus sudah tumbuh. Jangan sampai dia terpaksa untuk belajar itu, dan jangan sampai dia tidak tahu apa maksudnya. Kadangkala orang tua karena bersemangatnya mengajarkan kepada anaknya untuk menghafal atau belajar sesuatu, tapi tanpa disadarkan dulu anaknya, ya. Mungkin karena mungkin ingin melihat anaknya segera bisa baca kitab gundul, mungkin anaknya bisa baca, tapi kadangkala buat apa saya harus bisa baca kitab gundul? Itu karena apa? Kesadaran yang belum tumbuh. Nah, kalau kesadaran sudah tumbuh dari awal, ya, 0-7 tahun fitrah imannya sudah tumbuh, ya, dia cinta dengan bahasa, cinta walaupun dia belum belajar. Kemudian 7-10 dia sudah mulai mengenal-kenal bahasa Arab, ya, mulai mengenal mufradat dan sebagainya, kemudian senang banget dengan bahasa Arab, sehingga umur 12 tahun diajari nahwu sorab, itu sudah luar biasa. Ya, kecintaannya sudah tumbuh, dia tahu fungsinya bahasa Arab dan sebagainya. Namun apabila fase sebelumnya belum tumbuh, kemudian umur 12 kok disuruh belajar yang dia kemudian tidak paham apa sebenarnya tujuan dia belajar itu, maka bisa jadi, ya, ilmu nahwu sorofnya itu mubadir bagi dirinya. Karena apa? Karena kesadaran tidak tumbuh, itu kesadaran tidak tumbuh, ya, ini. Tapi kalau kesadaran sudah tumbuh, nah, kemudian baru ditanamkan apa namanya ilmu nahwu sorofnya, insya Allah itu lebih bermanfaat bagi dia. Kata mubadir di sini itu bukan berarti ilmu nahwu sorof itu tidak berguna, tapi urutannya tadi yang kurang benar, ya, urutannya yang kurang benar. Sebab dalam kita mendidik anak kita, kita pakai kaidah, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, jadi al-iman qabla al-Qur'an, jadi belajar iman dulu baru kemudian belajar Al-Qur'an, ya, adab dulu kemudian baru ilmu. Ini itu adalah urutan pendidikan. Nah, sering sekali para pendidik itu langsung ke ilmu, kemudian kalau ditanya adabnya mana sambil jalan, itu enggak bisa, itu sudah menyalahi kaidah prioritas pendidikan, ya. Jadi sadarkan dulu kemudian baru diajarkan, ya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan dan jawabannya tadi. Semoga dapat dipahami oleh Abu Hanif di Semarang dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah di Padurungan. Beliau bertanya, Ustadz, anak kami selalu dinakali oleh temannya. Terkadang saya selaku ayahnya bilang ke anak saya, kalau kamu dinakali, kamu harus membalas dan tidak usah takut. Tapi di lain sisi istri saya malah bilang, sudahlah, maafkan saja temanmu. Pertanyaannya, nasihat manakah yang lebih baik untuk anak saya? Statement saya atau istri saya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Iya. Bapak yang ada di Pedurungan, ya, hamba Allah yang di Pedurungan, ini terkait dengan masalah anak bertengkar. Tentu saja ini anak bertengkar. Kita tahu bahwa anak itu mudah akur, ya, dan mudah bertengkar, ya. Tidak sebagaimana orang dewasa, karena anak-anak masih fitrah. Sebenarnya bertengkarnya anak itu adalah belajar bagi dia, bukan karena dendam. Belajar untuk mempertahankan pendapatnya. Harapannya apa? Kalau dia sudah belajar dari kecil mempertahankan pendapatnya, kalau dia sudah dewasa, percaya dirinya kuat dan dia kuat sekali mempertahankan akidahnya. Maka yang bijak sekali yang perlu kita perhatikan bahwa apabila terjadi pertengkaran pada anak, baik itu anak kita semua atau mungkin dengan anak orang lain, kita memberi toleransi. Sebab kita kalau terlalu banyak apa obsesi, ya, harus begini, harus begitu, harus menang dan sebagainya, itu berarti seperti kita katakan tadi di kaidah tadi, bahwa kita tidak bisa memberikan toleransi kepada ketidakpastian. Itu yang akan menyebabkan kita menjadi gelisah, ya, akan terjadinya gangguan psikis pada orang tua justru itu, ya. Nah, makanya kita berikan toleransi. Maka sebenarnya apa yang ibu sampaikan, ya, ibu atau istri bapak, ya, itu yang benar justru, ya, sudah dimaafkan saja, ya. Apalagi di dalam Islam itu memaafkan lebih mulia daripada membalas. Walaupun mungkin membalas yang semisal itu boleh, membalas yang semisal boleh, tapi memaafkan jauh lebih mulia. Maka insya Allah ta'ala yang lebih tepat, ya, sikap yang diambil adalah sikap dari ibu, ya, sikap dari ibu, dimaafkan saja. Dan orang tua gak usah ikut campur, karena anak akan berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan itu. Insya Allah tidak berlarut-larut. Justru kalau nanti antar orang tua sudah ikut campur, itu malah bahaya sekali, bisa sampai bertahun-tahun gak hilang-hilang. Padahal anaknya mungkin hanya hitungan jam sudah selesai itu. Nah, oleh karena itu dalam menyikapi hal ini, saudaralah ya, biarlah anak belajar sendiri ya, mengembangkan dirinya, membela dirinya pada saat dia dibully ya. Pada saat dia mungkin membuli orang pun juga mungkin dia biar merasakan ya, ternyata apa namanya, membuli orang itu juga tidak baik ya, tidak baik. Dan pada saat mungkin dia dibuli teman yang lain juga dia akan merasakan ternyata dibuli juga tidak enak itu. Nah, jadi biarlah, karena anak itu lahir fitrah ya, mereka semuanya pembelajar ya, dan bertengkarnya mereka adalah belajar, maka kita tugasnya adalah mendampingi mereka. Apabila membahayakan, kita cegah pada saat pertengkaran tersebut, jangan dibiarkan begitu saja, kita dampingi. Kemudian setelah kemudian pertengkaran selesai, mereka mulai rukun lagi, barulah kita memberikan nasihat secara umum tanpa menyalahkan salah satu di antara mereka atau menghakimi mereka. Itu sikap yang sangat bijak apabila kita melihat anak yang sedang bertengkar. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh hamba Allah di Pedulungan tadi yang bertanya. Selanjutnya, pertanyaan datangnya dari Ibrahim atau Bapak Ibrahim di Pekaron. Beliau bertanya, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teladan orang tua itu berpengaruh besar kepada anak? Misal saya suka menyuruh anak ibadah dan berharap nanti kalau besar menjadi anak yang soleh, sedangkan saya saja ibadahnya malas, dan jika ibadah seadanya atau setitahnya saja Ustadz. Contoh, kalau subuh saya tidur di rumah dan sholat di rumah jika sudah siang hari, dan tidak ke masjid di isya, maghrib, dan sholat-sholat lainnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Ibrahim ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu menjaga Bapak ya dalam mendidik atau membimbing keluarga dan anak-anak. Jadi keteladanan orang tua itu pokok dalam pendidikan ya. Terutama dalam hal ini adalah penumbuhan fitrah keimanan ketika anak 0-7 tahun. Ya, dalam hati anak mungkin merasa bertanya-tanya, Bapak nyuruh saya tapi kok Bapak malah tidak ke masjid. Walaupun mungkin saat itu anak itu merasa nurut ya, nurut, tapi dalam hatinya dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena dia masih lemah, masih kecil, masih ada rasa ketakutan terhadap orang tuanya. Dan mungkin itu sifatnya hanya temporer atau sementara saja ya, karena melihat orang tuanya tidak rajin dalam beribadah. Nah, maka sebenarnya teladan itu sangat penting. Walaupun mungkin kita tidak menyuruh ya, terutama anak 0-7 tahun, kita tidak menyuruh, kita hanya ibadah yang dan dilihat oleh anak kita, itu sudah luar biasa. Karena anak itu adalah peniru ulung, anak adalah peniru ulung ya. Tanpa kita menyengaja mengajari saja, mereka akan melihat kita. Maka penting sekali bagi para orang tua ya, sebelum mendidik anak-anak kita, maka jadikanlah diri kita orang tua itu adalah berusaha untuk menjadi soleh dan solehah itu. Nah, kita berusaha, bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak-anak kita soleh-solehah apabila kita orang tua tidak berusaha menjadi soleh-solehah gitu. Jadi intinya, kita akan memberi sesuatu, kita harus memiliki sesuatu ya. Maka jadikanlah diri kita soleh dulu ya. Maka kita akan bisa menjadikan anak kita soleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir setelah Bapak Ibrahim di Pengaron tadi. Pertanyaan datangnya dari Ummu Hasna di Semarang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana jika menyekolahkan anak di sekolahan yang berbeda akidahnya Ustaz? Apakah pengaruhnya di kemudian hari Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana menyekolahkan anak yang di akidahnya berbeda? Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak nanti akan mengikuti akidah di sekolah tersebut, yang diajarkan di sekolah tersebut. Kemungkinan yang kedua, justru anak itu akan bisa mewarnai temannya yang berada di sekolah tersebut. Ini dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak akan mudah terbawa arus ya, arus apa namanya, akidah yang diajarkan di sekolah tersebut. Ini apabila di rumah ya, anak itu tidak diimun, maksudnya tidak diimun itu akhirnya tidak dikuatkan. Orang tua tidak dekat dengan anak, tidak ada sosok teladan di rumah, tidak ada sosok yang dipercaya di rumah, sehingga pada saat dia butuh sesuatu untuk bicara, dia tidak ada yang dia sampaikan kepada siapa di rumah itu. itu berbahaya sekali kepada anak yang yang kondisinya seperti ini, ya. Jadi kelekatan orang tua kurang, perhatian orang tua di rumah itu kurang, ya, pembekalan akidah di rumah itu kurang, maka berbahaya sekali. Maka lebih baik tidak usah disekolahkan di sekolah yang akidahnya berbeda. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila orang tuanya betul-betul intensif, ya, mendidik anaknya di rumah, akidahnya dikuatkan. Karena mungkin dia harus mengambil ilmu yang di sekolah lain mungkin tidak ada adanya di sekolah itu, ya. Tapi akidahnya ternyata tidak ada berbeda, maka kalau memang itu adalah penting sekali, bismillah, ya, tidak mengapa, tapi dengan penjagaan yang ketat sekali kepada anak tersebut. Betul-betul anak itu diimun, ya. Sehingga pada saat dia menghadapi sesuatu permasalahan yang mungkin menyimpang, dia akan segera kembali ke rumah bertanya kepada orang tuanya, mana yang benar. Kalau seperti itu, selama pendidikan di situ penting sekali, maka diperbolehkan dengan catatan penguatan akidah di rumah sudah mantap. Nah, tapi secara umum kaidahnya, ya, karena al-mar'u ala dini khalilih, ya, seseorang itu akan mengikuti agama temannya, maka sekolahkan anaknya keadaannya apapun, ya, kalau bisa ada pilihan lain, yaitu dengan akidahnya yang sama dengan akidah kita, itu secara umum, ya, pada catatan khusus tadi apabila memang penting sekali dan akidah kuat, ya, tidak masalah. Demikian, wa alam bisawab. Baik, Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Kita ambil kesimpulan dari kajian malam hari ini tentang penyakit pendidikan. Jadi sesungguhnya permasalahan pendidikan itu sebenarnya bukan pada diri anak sebenarnya. Sesungguhnya anak itu enggak ada masalah, ya. Permasalahan yang muncul pada diri anak itu sebenarnya akibat dari orang tua atau pendidiknya. Ini. Maka kalau kita bicara tentang penyakit pendidikan ini adalah penyakit yang diidap oleh orang tua atau para pendidik, ya. Nah, kemudian penyebab penyakit tersebut itu apa? Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 35 bahwa sesungguhnya Allah menguji, ya, setiap hambanya itu dengan keburukan dan kebaikan itu. Jadi hidup itu penuh dengan ujian ini. Nah, dengan banyaknya ujian itu, antara lain bentuk ujian adalah adanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah yang akan menentukan apakah orang itu sehat psikisnya atau akan terganggu psikisnya. Apabila orang itu bisa memberikan toleransi terhadap ketidakpastian tersebut. Nah, toleransi, pemberian toleransi inilah pokok dari seseorang, ya. Kalau dia mampu berarti dia sehat psikisnya, kalau dia enggak mampu maka akan terganggu psikisnya, ya. Akhirnya muncul berbagai penyakit-penyakit, ya. Ya, penyakit-penyakit di sini adalah penyakit hati atau penyakit jiwa, ya. Yang mana penyakit ini banyak sekali pengidapnya itu tidak merasa kalau dia mengidap penyakit, nah, ini. Nah, gejalanya apa? Gejalanya hidupnya tidak bahagia, gelisah, khawatiran, ya, takut, ya, tidak pernah tenang, emosionalan, ya, mudah marah, ya, hasad, dengki. Ya, jadi enggak nyaman hidupnya itu. Itu pertanda bahwa dalam hati, ya, itu ada penyakit. Termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Kita dalam mendidik anak kita kok selalu gelisah, ya. Kita selalu khawatir, penakut, ya, pemarah, terlalu obsesif dan sebagainya. Itu pertanda bahwa pada diri pendidik atau orang tua itu masih ada penyakit, ya. Sehingga dia dalam mendidik anaknya itu tidak tenang. Ya, ada gangguan psikis dalam mendidik anaknya, itu perlu diobati, ya. Dan sebaik-baik yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, dalam ini terutama adalah penyakit hati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Jadi beruntunglah, berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Dalam ini adalah membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit tersebut, ya, termasuk dalam hal ini adalah penyakit pendidikan. Demikian yang saya sampaikan, ya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya dan kesalahan kita semuanya, ya. Selanjutnya, ya, kita serahkan, ya, kepada pembawa acara untuk menutup acara ini. Dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.